Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'am, falhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita dan memberikan taufiknya kepada kita, termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq. Dan lebih khusus lagi, alhamdulillah Allah azza wa jalla hingga detik ini masih memilih kita dan menganugerahkan taufik kepada kita untuk semangat dalam belajar ilmu agama, dikarenakan kalau kita menghitung-hitung dan memperhatikan dari sekian yang telah mengenal dakwah ini, dari sekian yang tinggal di lingkungan yang penuh dengan ilmu ataukah dikaji padanya ilmu agama, sangat sedikit yang bisa continue terus-menerus semangat dalam bertolabul ilmi dibandingkan yang kadang hadir dan kadang tidak. Sehingga ini merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla memilih kita termasuk dari hamba-hambanya yang masih semangat untuk bertolabul ilmi. Kita ketahui bersama bahwa seorang anak ketika dimanja itu akan menjadi pemalas, akan menjadi pengennya yang simpel-simpel, tidak mau repot. Namun ternyata hal tersebut juga kita rasakan kita sendiri ketika Allah Azza wa Jalla anugerahkan, mudahkan, anugerahkan kemudahan untuk memiliki dan menggunakan dari media-media teknologi yang ada di masa ini. Itu pun ternyata kita rasakan juga menjadikan kita manja, tidak mau repot, tidak mau susah, kesulitan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi streaming, adanya radio FM, adanya rekaman, ini menjadikan kita pribadi terkadang menjadi apa istilahnya, dimanja seperti itu. Kalau dulu di tahun berapa? Tahun 2000-an. Ya, yang masih ada model-model kaset yang pakai pita gitu ya. Itu luar biasa, kajian-kajian yang ada, tempat-tempat majelis ilmu yang ada, itu bisa dikata jauh lebih banyak yang hadir dibandingkan masa-masa sekarang ini. Ketika itu media alat rekam masih menggunakan kaset yang menggunakan pita, yang kemudian ada seorang ikhwah di beberapa tempat yang merekam kemudian digandakan, yang kemudian dijual dengan harga tertentu. Kemudian setelah itu masuk ya era lebih modern lagi dengan adanya CD gitu ya. Nah, yang sebelumnya rekaman-rekaman kajian Muratal Al-Quran itu butuh ya sekian kaset, Masya Allah ketika itu bisa langsung menjadi dalam satu lempengan, ya dalam satu lempengan bulat. Taib di situ bisa 30 juz, ya bahkan kajian-kajian itu bisa sekian asatidah, sekian kali pertemuan. Setelah itu masuk era berikutnya dengan adanya alat rekam flash disk atau apa semisal itu, satu jari ini ya, bisa untuk MP3 atau apa ya, gunakan untuk merekam. Ya, ada MP4 juga. Masuk era berikutnya, era Android. Ya. Masih awal-awal Android, ada WA. Masuk era berikutnya ada aplikasi-aplikasi untuk ya streaming dan semisalnya. Taib, dan kita tidak tahu era berapa tahun ke depan, enggak tahu era apa lagi. Ya, namanya perkembangan zaman. Walhasil inti dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa terkadang sebuah kemudahan itu malah menjadikan manja. Nah, sehingga dari situ sekali lagi kita hendaknya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini masih memilih kita sebagai seorang yang cinta dengan ilmu agama, seorang yang cinta dengan majlis ta'lim, seorang yang semangat untuk belajar dan menimba ilmu agama. Kita tidak memungkiri bahwa dengan media-media yang ada itu tetap bisa mendapatkan faedah ilmiah, pembahasan-pembahasan ilmu. Akan tapi sekian faedah yang luput itu pun ternyata juga ada, yakni faedah ketika seseorang bermajlis duduk di dalam masjid. Ya, seorang bermajlis duduk di dalam masjid. Hadis yang dulu kauman ikhwah itu sudah hafal, apalagi santri luar kepala gitu ya. Enggak tahu kalau sekarang, karena sekarang sudah dikit-dikit ya kan HP, dikit-dikit HP. Nah, mau buka aplikasi apa tiba-tiba ada muncul iklannya ya kan. Nah, mau jual beli muncul iklannya, mau buka apa itu namanya kamus bahasa Arab muncul iklannya. Sampai buka apa namanya itu Maktabah Syamilah apa-apa istilahnya, kitab-kitab itu juga terkadang muncul iklannya. Dan iklan yang terkadang ya macam-macam. Sehingga wallahualam apakah masih pada hafal hadis-hadis tersebut ataukah tidak. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita sama-sama murojaah, karena yang namanya ilmu akan hidup dengan memurojaahnya, dengan mengulanginya. Dan ilmu itu akan punah, akan lenyap, akan mati ketika seseorang lupa dari ilmu tersebut. Ya. bahkan lupa dari sebuah ilmu agama, masuk di sini lupa dengan sebuah dalil, ternyata juga menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam memahami sebuah ya ataukah dalam menentukan sebuah hukum. Nah, para thalabah yang masih punya ataukah pernah melewati kitab Kitabul Ilmi karya Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan juga ikhwah yang di rumah ada Kitabul Ilmi karya beliau, bisa dilihat di akhir-akhir ya pembahasan akhir-akhir kitab ada pembahasan asbabul khilaf, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Nah, dalam hal fikih ada perbedaan pendapat ya. Dalam jual beli ada perbedaan pendapat. Lah kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Padahal dalilnya bisa jadi sama, satu. Ayat ini, hadis ini, tapi kok beda pemahamannya? Ya. Dalam kasus yang lain, dalam pembahasan lain terkadang alim fulan berijtihad, berfatwa hukumnya A. Alim yang lainnya lagi dalam pembahasan yang sama berfatwa, berijtihad ya, hukumnya B. Kok bisa? Padahal dalilnya sama. Yaitu diantara sebabnya ya, karena bisa jadi seorang lupa dengan sebuah dalil sehingga dia pun keliru, tidak benar dalam memutuskan sebuah hukum. Nah, sehingga agar ilmu kita terjaga, agar ilmu kita lestari, tidak punah, maka tidak ada jeleknya sebelum kita memasuki pelajaran kita murojaah sedikit. Murojaahnya tidak sendiri-sendiri ya, biar enggak keringetan. Taib, biar tidak grogi, rombongan saja. Yang hendak dimurojaah adalah apa manfaat ataukah keutamaan belajar ilmu agama di dalam masjid. Gampangkan pertanyaannya. Ada yang sudah sekian tahun sejak ya umur 18 tahun sudah dengar ini, atau mungkin sejak masih umur 7 tahun sudah mendengar pembahasan ini. Nah, sekarang murojaah sebelum kita melanjutkan dari kita kali ini. Taib, kita mulai dari sebelah kanan. Kita bagi tiga. Nah, di sini kanan, sini tengah, sampai sini kiri. Kerjasama boleh, contek-contekan juga boleh. Taib. Monggo dari sebelah sini, keutamaan belajar ilmu agama di dalam masjid. Insya Allah 10 lebih ini. Monggo. Innallaha la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu dengan sebuah kebenaran. Wah, izin harap jawab. Ojo izin. Sing dawa wudhah ya dora izin melakukan kemaksiatan, maksud kita ya kan belajar ilmu agama malah izin. Jangan. Innallaha la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu dengan sebuah kebenaran. Monggo. Nah, sebelah kanan. Enggak usah kita tunjuk, iya kan? Pokoknya ora isin bismillah jawab. Monggo. Yang besar, yang kecil, muda, tua boleh. Monggo. Ya. Masjid adalah sebaik-baik rumah Allah Azza wa Jalla atau sebaik-baik tempat. Masyaallah barakallahu fiik. Hadisnya lupa. Yes, masyaallah. Iki nawar ya, aja takoni hadise ngene ya. Ya, masyaallah jazakallahu khair. Monggo, paling enggak satu lagi perwakilan. Masa 10 kok cuman ngasih satu. Enggak usah single-single, langsung antum juga enggak apa-apa. Kan intinya tidak malu, ya kan? Oh, antum saja aku malu. Ojo isin. Ah, monggo, ya. Satu aja nanti temannya enggak dapat kasihan. Ya satu aja. Itu kan banyak ya, kita kan bagi-bagi. Berbagi apa berbagi sesama ini. Ah, satu aja. Apa artinya itu? Jadi akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar ilmu agama di masjid akan diliputi rahmat Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah. 100. Ya kan 50, 50, 100. Gitu ya, Mas ya. Enggak hafal hadisnya ora apa-apa, yang penting ingat poinnya gitu, 100. Ah, yang tengah monggo dari sini sampai sebelah sini. Jangan kalah. Ya kan? Ah, pondok. Apa itu? Akan dinaungi oleh para malaikat. Masya Allah. Baik, satu lagi. Monggo. Ayo, barakallahu fiik. Apa artinya itu, Mas? Akan turun kepada mereka ketenangan. Masya Allah. Tenang rasanya kan? Barakallahu fiikum. Baik, ya dua. Udah, salah sendiri tadi enggak ngacung. Ah, terakhir, sebelah kiri monggo. Ah. Apa itu? Masya Allah, akan dimudahkan jalan menuju surga. Nah, kalau kita mendengar iklan atau aplikasi apa, tayyib. Cara berbisnis yang sukses. Modal 10 ribu, keuntungan 100 ribu. Wah, ramai gitu, Pak ya. Ini Masya Allah, dimudahkan jalan menuju surga. Tapi kok sepi, Pak? Kok sepi, Pak? Kenapa? Sabar, Pak. Gitu. Karena pilihan Allah Azza wa Jalla tidak banyak. Ini. Yang dipilih itu kan cuma 1-2. Gitu. Nah, tidak banyak. Barakallahu fiikum. Dari sekian ribu orang, yang dipilih cuma... ya sekian ratus, dari sekian ratus yang dipilih cuman ani itu. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini ikut tengah Pak ya, ikut tengah tadi ya. Yes, nggak apa-apa. Oh, ikut sana. Oh yes. Mau gabung yang sana ya boleh. Tapi, monggo kurang satu lagi. Ya, kurang keras sedikit Mas. Allah memuji mereka. Masya Allah. Allah Ta'ala memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Luar biasa. Yang memuji siapa? Para malaikat. Di hadapan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya kan? Masya Allah. Kalau sekarang katanya kan ada aplikasi atau apa istilahnya yang di situ kita majang apa kalau orang-orang umum gitu ya, foto gitu ya, biar nanti diacungi jempol gitu ya, ya kan, biar disanjung, biar Masya Allah bagus-bagusan gitu. Padahal kan cuma jempolnya manusia, belum malaikat kan itu. Itu aja udah rame, ya kan, aplikasinya sudah sekian ribu yang mengunduh kan itu. Masya Allah. Nah, ini yang memuji Allah, siapa? Para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah. Lah ini baru ya, apa namanya itu, sekian pembahasan dari keutamaan belajar ilmu agama. Apakah yang bermalas-malasan untuk menghadiri majelis taklim kemudian mereka tidak faham keutamaan ini? Faham. Ya kan? Faham. Lah terus kok tidak semangat dalam belajar ilmu agama? Ya tadi namanya fadilah, namanya anugerah, yang namanya taufik itu kan di tangan Allah Azza wa Jalla kan gitu. Nah, contoh saja misalkan baca Al-Quran, insya Allah masing-masing faham bahwa satu huruf dari Al-Quran itu akan diganjar sampai berapa? Seberapa? 10 kali lipat. Masya Allah. itu baru satu huruf, misalkan qaf dah tutup pulang, misalkan, ya kan? Afwan mau ke masjid, apa? Membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, dah, alhamdulillah. Loh, sudah. Berapa ayat yang kau baca? Satu huruf tok, nun, sudah. Masya Allah, ya kan? Itu baru satu huruf. Tapi insya Allah enggak ada ya. Apa namanya itu baca Al-Quran cuma satu huruf turun tutup. Itu seandainya satu huruf, ya kan? Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ada dari setiap harinya dari kita menyempatkan? Wes pokoknya saya target satu hari itu setengah halaman atau satu halaman. Apakah ada? Kalau misalkan ada ya, masya Allah, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla gitu ya. Nah, kalau enggak ada, ya wajar memang seperti itu kan gitu ya. Ilmu tahu, keutamanya tahu, tapi untuk mengamalkan butuh taufik dari siapa? Bukan Mas. Tapi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan untuk mempelajari salah satu karya ulama yang dahulu telah meninggal dunia, Fadilati Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, ataukah Adda wa Dawa'. Tayyib. Sebelum kita lanjut, apa sih arti al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi? Sebelah kanan. Afan ya, ini kayak seneng roda kanan sidik gitu ya. Ora sebelah kiri dulu ya. Sabar. Sebelah kanan monggo. Apa artinya al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi? Yang sudah jawab, ngasih kesempatan yang lainnya. Monggo. Innallaha la yastahyi minal haqqi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak malu ya dengan sebuah kebenaran. Enggak ada? Ya monggo. Antum udah gantian yang lain, kasihan kan berbagi. Ya monggo. Tayyib, masyaallah. Jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya tentang obat yang apa tadi Pak? Yang mengobati, yang mujarab boleh Pak ya? Nah itu. Tayib, yang mengobati apa? Yang mujarab gitu ya, masya Allah. Tayib. Sekarang ada satu lagi, namanya adalah Adda wa Dawa. Nah, monggo sebelah tengah ini, Adda wa Dawa. Monggo. Inna Allah la yastahi minal haqqi. Tayyib. Wanita Ansor. Antum ikut tengah kok. Tadi katanya ikut sana kok. Masuk lucu. Sini kecamatan sana. Sini kecamatan sini lucu lah. Tapi enggak apa-apa. Mau enggak guys. Bukan kecamatan. Ya boleh silakan. Apa itu? Penyakit dan obatnya. Penyakit apa ini? Penyakit kalbu. Masya Allah. Tayyib. Penyakit kalbu dan obatnya. Fasal al-mahabbatu al-mahmudatu wal-mahabbatu al-madhmumah. Cinta yang terpuji dan cinta yang tercela. Walamma kanatil mahabbatu jinsan tahtahu anwa'un mutafawitatun fil qadri wal wasfi kana أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها. Ketika al-mahabbah, kecintaan, itu merupakan jinsan, sebuah jenis. Ya, kecintaan ataukah cinta itu sebuah kata yang merupakan jenis. Tahtahu anwa, bercabang, memiliki banyak cabang. Mutafawitah, yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Fil qadri wal wasfi, bertingkat-tingkat dalam hal ukuran dan sifatnya. Ya, ada cinta yang 100%. Ya, ada yang cinta 50%. Ada cinta yang 30%. Sifatnya juga beda-beda. Tayyib. Karena aghlaba ma yulkaru fiha, maka mayoritas dari yang disebut dalam hal cinta fi haqqillah ta'ala, terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaktasu bihi, adalah cinta yang menjadi kekhususan untuk Allah Azza wa Jalla. Wa yaliqu bihi min anwa'iha, cinta yang sesuai dengan Allah Azza wa Jalla, ya, dari jenis macam-macam cinta tersebut. Wa ma la tasluhu illallah wahdah, demikian juga permasalahan-permasalahan ataukah cinta yang tidak bagus, tidak benar, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mithlul ibadah wal inabah wa nahwiha, seperti contohnya dalam hal ibadah. Al-inabah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fa innal ibadah la tasluhu illa lahu wahda, ibadah itu tidak sah, tidak benar, kecuali harus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa kadzalika al-inabah, demikian juga al-inabah, taubat. Ya, itu pun harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad tudzkaru al-mahabbatu bismiha al-mutlaq, sungguh cinta telah disebut dalam Al-Qur'an dengan namanya secara umum. Cinta seperti itu. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya, Al-Maidah ayat 54. Tayyib. Antum. Al-Maidah itu artinya apa, Mas? Apa? Hidangan. Masya Allah. Kok ada surat namanya hidangan? Ya kan? Ini kan butuh jawaban, ya kan? Apa jawabannya? Sebuah surat kok dikasih nama oleh Allah Azza wa Jalla Al-Maidah, yang dalam bahasa kita artinya apa? Hidangan. Jawabannya bagaimana? Silakan lihat, ya kan, kitab-kitab yang menjelaskan tentang itu. Terjemahan ya boleh, ya kan? Terjemahan boleh, daripada enggak sama sekali. Wah, saya kalau terjemahan enggak. Udah bisa baca kitab gundul, ya urung. Berarti piye? Ya, ya wis teko mandek ngono wae. Wah, ora peningkatan gitu. Ya kan? Jadi ya, terjemahan juga boleh. Ya kan? Apa? Kenapa kok dinamakan Al-Maidah hidangan? Yang menjadi poin kita bukan itu, tapi adalah sebuah ayat. Ayat yang ke-54 dari surat Al-Maidah. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebut al-mahabbah, cinta, secara umum. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan, akan menciptakan, akan mengadakan sebuah ataukah masyarakat, kaum, yang masyarakat itu yuhibbuhum, cinta Allah Azza wa Jalla, cinta kepada mereka. Berarti kan orang-orang baik, karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbunah, dan mereka, masyarakat tadi, orang-orang tersebut, yuhibbunah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan al-mahabbah, cinta. Tayyib. Cinta dalam hal apa? Ya umum, pokoknya Allah Azza wa Jalla cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, Yang sebelah kiri, monggo perwakilan. Kok dinamakan Al-Baqarah? Atau sebelumnya Al-Baqarah itu artinya apa? Monggo, apa? Sapi, ya kan? Sebuah surat kok di Allah Azza wa Jalla sebut dengan sapi, Al-Baqarah. Ya, maksudnya apa? Tujuan Allah Azza wa Jalla menurunkan ini apa? Silakan tadi dilihat, didalami. Tayyib terkait dengan asbabun nuzul ataukah terjemahan juga boleh. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan perkara-perkara yang diibadahi, yang diagungkan. Ya, siapa selain Allah Azza wa Jalla umum? Ya, segala sesuatu dari selain Allah Azza wa Jalla itu ternyata tayyib ada yang dijadikan sebagai tandingan untuk Allah Azza wa Jalla, diagungkan, dimuliakan, tayyib diibadahi. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka, orang-orang itu, cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla yang dijadikan tandingan tersebut. Mereka cinta kepada perkara-perkara itu kahubillah. Sebagaimana cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, menjajarkan kecintaan mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa penafsiran. Yang saya sampaikan tadi salah satu dari ya penafsiran yang ada. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman maka mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kiranya sampai sini dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Meskipun sedikit, ya kan, tapi semoga manfaat dan hikmah, demikian juga faedah yang sudah kita murojaah di awal tadi kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.